Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Falamma wa ma'a annahum lam yaraw fi tilka sa'a fi samai min sahabin wala bababin illa annahu fi athari du'ail mustafa sallam tan'at min warai jabali sal'in qit'atan saghira fa'akhadat tartafi'. Padahal, makna kita terjemahkan padahal, padahal mereka ketika itu tidak melihat pada saat tersebut tidak melihat di langit ada sahab, ada awan, tidak pula kabut, apalagi annahu fi athari du'ail mustafa, tetapi dengan pengaruh doa Rasulullah SAW tiba-tiba muncullah dari belakang Gunung Salak, bukan Gunung Salak, Gunung Salak. Nah, muncul kita'atan saghiratan misl turs, muncul awan kecil seperti tameng. Falamma tawassatatis sama, ketika sudah ada di tengah-tengah langit, menyebar. Kemudian amtarat, kemudian hujan. Wadamal mataru alaihim sab'ata ayyam, maka terus menerus hujan sampai 7 hari. Hatta idza kanatil jum'atis tsaniyah, hingga pada Jumat yang berikutnya, dakhala rajulun wa Rasulullah sallam qa'imun yakhthubun nas, masuklah seseorang dan Rasulullah sallam dalam keadaan berdiri berkhutbah pada manusia. Faqala mubayyinan, kemudian berkata menerangkan anna dawamal matar, bahwa terus menerusnya hujan, habasal hayawanat, menahan binatang-binatang dari keluar dari kandangnya, enggak bisa keluar. Fi amakiniha, di tempat-tempatnya, anirra'i atau anirra'i, yakni tidak bisa menggembalakan atau tidak bisa merumput. Apa bahasa Arabnya merumput? Fi'il merumput. Hah? Mata'arifun? Ratta'a. Yuratti'u. Kalau dikatakan binatang-binatang sedang merumput, hayawanatun rutta'. Enam. Tapi kadang-kadang dipakai kalimat ra'i. Padahal ra'i maknanya menggembala. Artinya tidak bisa dia untuk merumput. Akhirnya halakat juga, binasa juga. Kemarin binasa karena gak ada rumputnya. Sekarang binasa karena gak bisa keluar, gak bisa makan rumput. Fahabasan nas anidharbi fil ardi, demikian pula manusia tertahan tidak bisa darfil ardi. Darfil ardi berupaya di muka bumi. Walaupun dar maknanya memukul, tetapi memiliki makna-makna lain. Di antaranya yadribuna fil ardi, yang mencari ma'isha. Wadzahab wal-iyab fi talabi rizq, yang berangkat dan pulang untuk cari rezeki, enggak bisa ketika itu karena hujan terus menerus. Fad'ullaha an yumsikaha anna, maka doakanlah kepada Allah agar menahannya dari kami. Kalian lihat di masjid bersama Allah SAW berapa orang? Hah? Satu atau dua? Banyak. Sah, banyak. Tetapi yang datang dari Badiyah, ya Rasulullah halakat al-amwal wa halakat kada. Jumat berikutnya hujan terus menerus, para sahabat banyak di masjid, tidak ada yang mengeluh kecuali datang badui lagi. Pemada na'khudul fa'idah min hadhihi al-qissah aw min hadhihi riwayah, bahwa para sahabat itu orang yang menerima apa yang Allah berikan. Kekurangan mereka sabari, hujan mereka sabari, masya Allah. Tetapi badu orangnya infial. Infial itu cepat bereaksi. Hujan terus, bingung. Panas terus, bingung. Barakallahu fikum. Qala, makanya orang-orang para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in kalau datang badui senang. Mengapa? ada beberapa pertanyaan yang mereka ingin tanyakan malu. Ah, enggak pantas masa nanya begitu. Tetapi Badui nanya. Badui nanya apa lagi nih? Mereka yastafidun. Dan ini hikmah. Allah ciptakan berbagai macam jenis manusia. Dan Allah jadikan berbagai macam jenis manusia sebagai ujian. Kalau enggak ada faedah di sini, kalian tambahkan sebagai faedah. Mengapa? Apa hikmahnya Allah jadikan berbagai macam jenis manusia, watak-wataknya, sifat-sifatnya berbeda-beda? Sebagai ujian. Naam. Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan. Kami jadikan sebagian kalian pada sebagian lain sebagai fitnah, sebagai ujian. Ada orang yang ketika Badui datang bertanya, jengkel. Ah, ini orang nanyanya enggak benar aja. Berarti dia dalam ujian kalah. Lihat pertanyaannya. Kalau engkau malu bertanya, dia berani bertanya, kan faedah berarti buat dia. Enam. Sehingga enggak ada yang tanya tentang jima di surga kecuali Badui. Ya Rasulullah, apakah ada jima di surga? Ini barakallahu fikum. Maka para sahabat suka ketika datang Badui bertanya sesuatu, mereka senang. Karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mereka tidak mampu mengucapkannya. Orang kota itu biasa kalau bertanya tidak seperti Badui. Ada enggak enak, enggak pantas. Tapi Badui ceplos-ceplos kalau ngomong. Enam. Qala, dikatakan, farafa'a yadayhi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ma ma'nahu. Kemudian Nabi mengangkat tangannya dan kemudian berdoa yang secara makna, Allahumma idza qadirta bihikmatika istimrar hadzal matar falyakun haulal madinah la 'alayha liyadrib liyattarib an-nas fi ma'ashihim, agar manusia bisa berbolak-balik untuk cari ma'isyah, wa tasiru bih baha'im ila mara'iha, dan binatang-binatang ternak bisa berjalan di mara'i, mara'i mar'a, mar'a tempat digembalakannya. Liyakuna nuzul hadal matar fil amkinati allati yanfa'uha. Maka turunkanlah hujan itu di tempat-tempat yang bermanfaat. Artinya di tempat-tempat yang akan memberikan manfaat di tempat tersebut. Seperti gunung-gunung, bukit-bukit, lembah-lembah, sungai-sungai dan seterusnya. Wal mara'i, dan tempat-tempat tumbuhnya rumput-rumputan. Baik. Soal. Apakah Rasulullah SAW memberikan permintaan Badui tadi? Hah? Apakah mengabulkan permintaan orang tersebut? Hah? Barusan dibaca. Ikhwan ibn a'azakumullah, liat Rasulullah SAW. Beliau tidak mengatakan atau tidak memberikan permintaan atau permohonan orang tadi. Ya Allah doakan, ya Rasulullah doakan. Mintakan pada Allah agar memberhentikan hujan. Rasulullah tidak mengatakan, ya Allah hentikanlah hujan. Tidak. Karena hujan itu rahmat. Tetapi Nabi memberikan fil akami wal audiyah wa manabitish syajar. Tidak menolak pemberian Allah SWT. Badui dimaklumi, karena mereka badui. Kadang-kadang mereka orang yang lemah ilmunya. Barakallahu fikum. Sehingga dimaklumi, Rasulullah SAW menyabari mereka. Pertama minta hujan. Setelah dikasih hujan seminggu, minta berhenti. Maka Nabi mengangkat tangannya dan bukan berdoa, ya Allah hentikanlah hujan. Tidak. Tidak sesuai dengan permintaan orang tadi. Tetapi Rasulullah memberikan yang lebih baik. Artinya tujuan kalian, keinginan kalian untuk bisa mengembalakan ternak, untuk bisa bekerja, itu terpenuhi. Tetapi tetap hujan turun di tempat-tempat tertentu sehingga mengalir ke tempat kalian. Dalam keadaan panas, tidak terlalu panas, karena di sana ada hujan, terpengaruh daerah sekitarnya akan terasa sejuk. Dia bisa keluar dengan udara yang lebih sejuk, dalam keadaan sungai berair, dalam keadaan rumput-rumputan hijau. Ini barakallahu fikum, doa Rasulullah SAW adalah yang terbaik. Sehingga di antara hikmah lainnya adalah Rasulullah SAW memberikan yang terbaik kepada penanya. Kadang-kadang nanya satu perkara, Nabi jawab dua. Mengapa? Karena Nabi melihat pertanyaan pertama itu butuh dijawab, tetapi ada yang lebih perlu untuk ditanya. Ya Rasulullah, kunna narkabul bahr, kami mengarungi lautan. Wa ma ma'ana illa qalil minal ma', sedangkan bersama kami tidak ada kecuali sedikit air. Idza tawadda'na minha 'atishna, kalau kita berwudu dari air tersebut kita kehausan. Itu air minum. Kalau tidak, bagaimana kita berwudu? Ana tawadda' bima'il bahr, apakah boleh berwudu dengan air laut? Nabi jawabnya, al-bahr tahurun ma'uhu wal hil maitatuhu. Hil maitatuhu tidak ditanya, tapi Nabi memberikan apa yang lebih penting buat mereka. Artinya apa yang juga penting. Kalau mereka bertanya tentang minum, kenapa enggak bertanya tentang makan? Kalian akan kehausan, tapi kalian juga akan kelaparan kalau bekalnya kurang. Maka kalau kalian bicara minum, maka ditambah sekarang, kalaupun bangkainya halal buat makan kalian, airnya suci buat kalian. Ini barakallahu fikum, bagaimana rahmatnya Rasulullah SAW kepada manusia. Wa aqla'atis sama'u 'anil matar, maka hujan di tempat tersebut berhenti. Saya tidak mengatakan hujan berhenti, tapi hujan di tempat tersebut berhenti. Fa kharaju minal masjid yamshuna wa laysa 'alaihim matar. Mereka bubar dari masjid salat Jumat, sudah tidak ada hujan sama sekali. Wa salawatullahi wa salamuhu 'alaihi, di tempat tersebut dalam keadaan panas. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wasallam, dalam hadis sebutkan 'ala syams, au di bawah terik matahari. Ma yukhad min al-hadith, apa yang diambil dari hadis? Istafadna min hadal hadithi mashru'iyatul khutbah qa'iman wa ibahatu mukalamatil khatibi wa taqaddam fil jum'ati hadal bahas, disyariatkannya berkhutbah dalam keadaan berdiri. Karena disebutkan wa Rasulullah qa'iman, dua kali disebutkan, maka mereka, maka orang tersebut menghadap Rasulullah SAW, beliau dalam keadaan berdiri, maka khutbah itu berdiri. Dan bolehnya mukalamatul khatib, bolehnya mengajak bicara khatib. Ini faedah penting, karena sebagian kaum muslimin mengira salat Jumat tidak boleh bicara sama sekali. Ada kekecualian, kecuali kalau bicaranya dengan khatib. Kecuali kalau bicaranya dengan khatib. Misalnya meluruskan kalau dia menyebutkan sesuatu yang salah dan berbahaya. Gini, orang itu bersyukur ada yang mengingatkan. Atau menyatakan dengan satu pertanyaan, apakah tidak begini? Itu boleh kalau kepada khatib. Barakallahu fikum. Demikian pula yang kedua, kekecualian yang kedua, kalau diajak bicara oleh khatib. Khatib sedang berkhutbah, tiba-tiba, kamu sedang apa? Diam, enggak jawab. Jum'ah enggak boleh bicara. Man qala li akhihi ansit faqad lagha. Fa lagha fala jum'ata lahu. Dia enggak ngomong sama sekali. Keliru lagi. Memang tidak boleh berbicara satu kalimat pun ketika khatib berkhutbah, kecuali kalau berbicara kepada khatib atau diajak bicara oleh khatib. Barakallahu fikum. Pada keluar, mau kemana itu? Jawab, jangan diam. Nah, sebagaimana apa yang terjadi pada sahabat ketika Umar bin Khattab berkhutbah, ada yang datang terlambat, ditegur. Sahabat tadi menjawab, kami tidak lebih dari berwudu kemudian berangkat. Berwudu pula, tidak mandi. Tegur dengan teguran yang kedua. Ini barakallahu fikum, perbicaraan antara khatib dengan hadirin. Kedua, masyru'iyatul istisqa fil khutbah, disyariatkannya doa istisqa di dalam khutbah. Waqtasara 'alaiha Abu Hanifah. Abu Hanifah menganggap cukup dengan salat Jumat saja. Biduni salatil jumhur biduni salat. Wal jumhur 'ala anna al-istisqa yakunu bi salatin khassah. Itu pendapat Abu Hanifah yang cukup dengan Jumat saja. Kalau bicara Jumat berdoa dengan doa istisqa boleh, na'am, boleh dan sunnah. Tetapi kalau bilang cukup dengan Jumat saja, enggak perlu ada salat khusus, maka itu salah. Itu salah. Jumhur para ulama kebanyakan menyatakan bahwasanya salat istisqa dengan salat khusus wa khutbatil jum'ah, dan boleh pula pada salat Jum'ah. Wa fi du'a'i wahdah, dan boleh pula hanya doa saja. Jadi al-amru fiha wasi'. Perkaranya wasi'. Kamu lihat panas, kemudian kamu langsung mengangkat tangannya, Allahumma aghithna ghaithan mughitha, Allahumma hawalaina wala 'alaina, Allahumma suqya rahmah wala suqya 'adab. Tuangan rahmat jangan tuangan adab. Ini boleh. Dalam Jumat setelah berkhutbah atau atna al-khutbah atau fi akhir khutbah, kemudian berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ghaithan mughitha, juga boleh. Mengadakan salat khusus di lapangan, diumumkan oleh kepada kaum muslimin, kita akan mengadakan salat istisqa di lapangan pada hari ini jam sekian, juga tidak mengapa. Semuanya sunnah. Barakallahu fikum. Yang ketiga, raf'ul yadaini fid du'a, mengangkat tangan dalam doa. Lianna fihi makna liftiqar. Karena mengangkat tangan itu mengandung makna penunjukan orang yang butuh, minta. Betul-betul dia memerlukan. Hajah masah itu biasanya mengangkat tangan. Wa taharri makna li'ta fiha, dan juga mengharapkan adanya pemberian. Wa qad ajma'a al-ulama 'ala raf'iha fi hadha al-mawqif wa ikhtalafu fi ma 'adahu, dan mengangkat tangan ini sepakat para ulama ketika doa istisqa tidak ada khilaf. Ajma'u ijma'an, mereka sepakat secara ijma' mengangkat tangan. Tetapi berselisih pada doa-doa yang lain. Apakah perlu mengangkat tangan? Warajih wallahu ta'ala a'lam. Warajih ننظر إلى الدعاء هل الدعاء مقيد أو مطلق. Kalau doa itu muqayyad bi syai'in min al ibadah, maka lihat ibadah itu ketika kau mengerjakannya, mengangkat atau tidak mengangkat. Kalau pada salat Jumat enggak ada riwayat Rasulullah mengangkat tangannya, dia tidak mengangkat tangannya. Atau ba'da salah, walaupun ada kalimat istighfar astaghfirullah, kalau tidak ada riwayat Nabi mengangkat tangannya, tidak mengangkat tangannya. Ini muqayyad dengan salat, ini muqayyad dengan yang lain. Atau seperti kau keluar dari kamar mandi, habis berwudu, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah, doa setelah wudu, mengangkat tangan atau tidak? Barakallahu fi. Kalau berkait dengan sesuatu, lihat contohnya dari Rasulullah SAW atau para sahabatnya. Kalau mengangkat kita mengangkat, kalau tidak maka kita tidak. Termasuk yang mengangkat adalah istisqa, jelas. Yang mutlaqah maka masuk dalam hadis yang am dan mutlaqah pula. Nabi menyatakan bahwa Allah SWT yastahi, malu untuk tidak mengabulkan orang yang mengangkat kedua tangannya ke langit. Maka disunnahkan mengangkat tangan pada doa semuanya yang mutlaqah, yang tidak berkait dengan apapun. Kamu pengen doa, angkat tangan. Kamu doa di rumah, pengen sesuatu, angkat tangan. Engkau dalam keadaan terdolimi, kemudian mendoakan, angkat tangan. Enggak ada kaitan dengan ibadah apapun. Tetapi ketika beribadah dengan satu ibadah yang diiringi dengan doa, salat ada zikirnya, ada doanya, angkat tangan atau tidak riwayatnya? Tidak ada, maka kita jangan mengangkat tangan. Demikian pula ketika doa adzan, banyak riwayat-riwayatnya, masa tidak diriwayatkan satu pun kalau mereka mengangkat tangan ketika mengucapkan setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadin wasilatul fadilah. Kalau enggak ada riwayatnya jangan. Tetapi yang tidak berkait silakan. Contohnya yang tidak berkait, ketika datang satu orang dari suku Daus, ya Rasulullah, Daus asatillah wa rasulah, Daus menentang Allah dan Rasulnya, doakan kebinasaan pada mereka. Rasulullah tiba-tiba mengangkat tangannya ke langit, mengangkat tangannya ke langit, dan para sahabat mengatakan, halaka Daus, halaka Daus, binasa Daus, hancur Daus. Ternyata yang terucap dari mulut mulia Rasulullah SAW adalah kalimat Allahumma hdi dausan wa'ti bihim, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah pada suku Daus dan datangkan mereka kemari. Bukan doa kebinasaan. Asyahid, beliau mengangkat tangannya karena itu enggak berkait dengan doa, dengan ibadah apapun. Tiba-tiba ingin mendoakan satu kaum. Nah, Allahumma aslih walata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma ja'al hadzal balad aminan mutmainnan, Allahumma ja'al hadzal balad aminan mutmainnan, ataha rizquha lailan wa nahara. Khodimina a'azakum Allah kaum muslimin rahimani wa rahimakum Allah. Silakan mengangkat tangannya. Selanjutnya, فَبَعْضُهُمْ عَدَّاهُ إِلَى كُلِّ حَالَةِ دُعَى. Sebagian menganggap bahwa mengangkat tangan adalah pada setiap keadaan doa, apapun. Sudah kita katakan tadi, اختلف العلماء. Yang satu menyatakan pokoknya doa angkat tangan. Ba'da sholat angkat tangan, keluar dari kamar mandi angkat tangan, masuk ke masjid, sebentar, Allahumma aftahli abu abu rahmatik, keluar dari masjid, Allahumma inna as'aluka min fadlik, masuk kamar mandi, Allahumma inna a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ta'min, semua doa angkat tangan. Ada yang sebaliknya, enggak ada sunahnya angkat tangan. Tetapi barakallahu fikum, at-tafsil kama qulna. Yang muqayyad maka tergantung riwayatnya. Mengangkat kita mengangkat, tidak kita tidak mengangkat. Tetapi yang mutlakan atau ad'iyah mutlakah, silakan disunahkan untuk mengangkat tangan. Bahkan itu termasuk asbab dikabulkannya doa. Seperti al-musafir yang at'ata asy'asa aghbara rafi'an yadayhi ila sama yaqulu ya rabbi ya rabbi. Ini kata para ulama asbab dikabulkannya doa. Tetapi ada penghalangnya. Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, ghudiya bil haram, anda yustajabu lahu. Ternyata pakaiannya haram, makanannya haram, dibesarkan dari yang haram, bagaimana akan dikabulkan? Berarti yang tadi asbab dikabulkannya doa termasuk mengangkat tangan. Ya muddu yadaihi ila sama. Wa ba'duhum qassarahu 'ala al-mawatin al-warid fiha. Sebagian mereka mengkhususkan hanya pada tempat-tempat yang diriwayatkan saja. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, inna fi raf'il yadaini fi ad-du'a mutlaqan ahaditsu katsirah 'inda al-Bukhari wal Mundhiri wan Nawawi. Bahwa dalam raf'il yadain, dalam doa secara mutlak, sangat banyak hadis-hadisnya. Satu hadis doa untuk suku Daus, Rasulullah mengangkat tangannya. Yang kedua hadis musafir yamuddu yadayhi ila sama, juga mengangkat tangannya. Apalagi dalam Bukhari dan Mundhiri dan juga Nawawi rahimahumullah. Rabi'an, mu'jizah min mu'jizatin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa karamah min karamatihi. Kita dapatkan dalam hadis ini mukjizat Rasulullah SAW, karamah, kemuliaan Allah kepadanya ketika berdoa langsung dikabulkan ketika itu juga. Pada dalil ala nubuwatihi, dalil tentang kenabian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqad istujiba du'auhu fil hal fi jalbil matari wa raf'ihi. Maka sungguh telah dikabulkan doanya fil hal, pada saat itu juga. Fil hal ay fi hini, pada waktu tersebut, fi sa'atihi tilk, fi jalbil matar wa raf'ihi, apakah ketika berdoa minta hujan atau ketika berdoa meminta dihentikan atau dipindahkan. Yang kelima, anna fi'lal asbab li talab ar-rizq min ad-du'a wad-darb fil ardi la yunafi at-tawakkul 'ala Allah ta'ala. Melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki dengan doa misalnya, atau dengan darfil ard, dengan berupaya di muka bumi, bekerja, ma'isha, bercocok tanam, la yunafit tawakkul 'ala Allah ta'ala, tidak bertentangan dengan tawakal. Yang namanya tawakal itu harus diiringi usaha. Maka ketika dia berusaha mencari rezeki, berkebun, bercocok tanam, bertani, maka itu barakallahu fikum tidak bertentangan dengan tawakal. Bahkan itu min nau'i tawakal. I'qilha fatawakkal. Kunci dulu baru tawakal. Ikat dulu untamu baru tawakal. Kenapa untamu tidak diikat? Tawakal Allah. La. I'qilha wa tawakkal. Ikat dulu baru tawakal. Kenapa engkau enggak pakai sabuk pengaman? Tawakkal Allah ya akhi. Pakai dulu sabuk pengamannya, tawakkal Allah. Barakallahu fikum. Termasuk doa. Kenapa harus berdoa? Kalau enggak doa juga pasti dikasih. Itu juga sama, tidak bertentangan sama sekali. Karena doa termasuk usaha. Yang kedua, keenam, istihbabu du'a bihadha du'a an-nabawi li talabil ghais. Dianjurkannya berdoa dengan doa Nabi untuk meminta hujan, yaitu lafaz yang ada di dalam hadis ini yang ditebalkan oleh pencetaknya. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala al-akami wal-dharabi wa butuni al-awdiyati wa manabati syajar. Dan masih banyak lafad-lafad lainnya yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Yang ketujuh, jawazul istisha inda darar bil matar wa khassa baqa al-matar ala al-akami wad-darabi wa butun al-awdiyah. Boleh meminta, berdoa untuk digeser hujan ke tempat lain ketika merasa ada madarat, banjir, becek, ini itu segala macam. Ya Allah, di gunung-gunung, ya Allah, hawalaina wala alaina, di sekitar kami, jangan atas kami. Itu boleh. Tidak kemudian dianggap sebagai orang yang ngatur Allah, enggak. Sebab dicontohkan di sini doa Nabi persis dengan lafaz tersebut. Allahumma fil akami wadh-dharabi wa butunil awdiyati. Li'annaha awfaq liz-zira'ah, karena tempat-tempat tersebut yang membutuhkan air. Dan kita mendapatkan hasilnya. Wa fi shawahidil jibal allati la tanal illa bimasyaqqah, dan di gunung-gunung yang tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan susah payah. Ya, ini biasanya jarang ada orang di sana dan bermanfaat. Gunungnya menjadi hijau. Dan kita tinggal ngambil buahnya, ngambil rumputnya, ambil kayu bakarnya, ila akhir. Yastafid min hadhil asjar. Barakallahu fikum. Yang kedelapan, jawazu talabid du'a, bolehnya meminta didoakan. Boleh bukan berarti dianjurkan. Boleh bukan berarti dianjurkan. Tetapi jawaz, silahkan. Talabid du'a mimman yadhunnu fihi mussalah wattuqa, khususnya kepada orang-orang yang diduga. Karena kita tidak bisa memastikan selain Nabi SAW. Oh, Nabi pasti. Tapi selain Nabi, tidak bisa memastikan. Maka boleh kita meminta kepada yang diduga orang itu saleh, dan kalau berdoa dikabulkan. Wahada tawassulul jaiz, itu adalah tawassul yang diperbolehkan. Saya katakan tadi bahwa yang namanya boleh bukan berarti dianjurkan. Tidak. Sebab beberapa ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa meminta doa pada orang lain itu makruh. selain Nabi SAW. Karena Nabi pasti, orang lain tidak pasti. Tapi apakah boleh kita berdoa, meminta doa pada orang-orang tertentu? Tidak dilarang, tapi sebaiknya tidak meminta didoakan. Kita doa sendiri. Loh, dia kan soleh, saya tidak soleh. Kenapa kamu tidak soleh? Jadilah engkau soleh dan berdoalah. Itu maksudnya. Jadilah engkau soleh dan doalah. Khawatir ada kecenderungan seseorang pada orang lain. Barakallahu fikum. Berkait dengan tawassul, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah qassama, membagi yang namanya tawassul ada tiga macam tawassul yang diperbolehkan. Yang dua diperbolehkan, ithnani jaizan, yang kedua diperbolehkan. Yang pertama talabud du'a minal hayyi, minta didoakan pada orang yang hidup, yang yadunnu fihil khair, yang diduga dia orang baik, orang saleh. Tsani tawassul bi fi'lil a'mal shalihah. Yang kedua, tawassul dengan amal yang saleh. Hadzani al-qismani masyru'an. Masih ada lagi yang dibolehkan? Maksudnya masih ada lagi. Maka saya kira tadi tiga itu semua yang boleh. Yang ketiga, tawassul bi asma'ihi wa sifatih. Bahkan harusnya itu nomor satu. Pertama, tawassul bi asma'illahi wa sifatih. Kedua, tawassul dengan a'mal salihah. Kedua, tawassul dengan amal salihnya. Yang ketiga, tawassul bi du'a'i ghairihi atau bi talabi du'a'i ila ghairihi mimman yadhunnu salahuhu. Adapun yang dilarang, wa tawassul bi jahi ahad minal makhluqi. Tawassul dengan jah, kedudukan seseorang dari makhluk-makhluk. Hayyan au mayyitan, masih hidup ataupun sudah mati. Kalau dengan jah tidak boleh. Itu kekurang ajaran kepada Allah SWT. Mengapa? Seakan-akan kamu berkata, ya Allah berikan, ini demi kedudukan si fulan. Ini kedudukan si fulan mulia di sisimu, tinggi, dan aku minta atas nama fulan. Itu kekurang ajaran. Di sisi Allah semuanya adalah hamba, dan semuanya enggak ada apa-apanya. Seluruh makhluk, malaikat sekalipun atau para anbiya. Sehingga jangan berdoa, ya Allah aku meminta dengan kedudukan nabimu. Jangan. Ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikan sebagai pendekatan, contoh pendekatan. Bukan sama ya, tapi pendekatan saja. Kalau ada orang yang meminta kepadamu atas nama ustaz, kasih, nih atas nama ustaz loh. Tinggi mana yang diminta sama ustaznya? Hah? Tinggi ustaznya. Ini di bawah. Ya. Maka kalau engkau mengatakan, ya Allah aku minta dengan kedudukan fulan, itu seakan-akan engkau mengangkat yang ini di atas Allah Ta'ala. Tadi itu enggak benar. Itu enggak benar. Maka itu adalah syirik, tidak boleh. Sehingga yang boleh, tawassul dengan nama Allah. Ya Allah aku meminta dengan kemuliaanmu. Aku meminta dengan ketinggianmu dan keagunganmu. Dengan rahmatmu yang maha luas. Ini tawassul dengan rahmat. Atau, ya Allah, kalau amalan ini saleh, apa yang aku kerjakan ini ibadah yang diterima, maka kabulkanlah permintaanku. Itu tawassul dengan amal saleh. Itu boleh. Yang ketiga, tolong doakan pada Allah. Dia yang doa, kamu minta agar dia berdoa untuknya. Dan yang ketiga ini, tidak dilarang, sepakat para ulama tidak dilarang, tapi sebagian mereka menyatakan yang seperti itu adalah makruh. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang nanya kepada Syekh Utsaimin rahimahullah, bagaimana dengan Umar yang ketika mau umrah atau haji, Rasulullah SAW yang minta doa malah. La tansana ya ukhayya fi du'aik. Jangan lupakan aku dalam doamu. Jangan lupakan aku dalam doamu. Artinya doakanlah aku. Bagaimana? Ini sunnah berarti. Rasulullah SAW yang meminta. Rasulullah SAW menyatakan jangan lupakan aku dalam doamu, itu justru untuk kepentingan Umar, untuk kepentingan beliau. Setiap orang berdoa jangan lupa bersalawat pada Rasulullah SAW, jangan lupa doa kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid ila akhirih. Nah, intahayna.